Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabil Kabair li Fadilatil Syekh Shalih Al-Fauzan hamidallahu ta'ala. Kita masih dalam bab dzikr qaswatil qalb. Pada kesempatan sebelumnya kita telah baca penjelasan dari Syekh Hafizallahu Ta'ala terkait firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan oleh mu'alif rahimallahu ta'ala, yaitu apa yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13, فَبِمَا نَقْضِي مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَ مُقَوَسِيَةِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Karena mereka membatalkan perjanjian dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat mereka dan menjadikan hati mereka yang keras. Maka dengan sebab membatalkan perjanjian berdampak, Allah Subhanahu wa taala memberikan uqubah, dijadikan hatinya hati yang keras. Naam. Sehingga ini peringatan terhadap kaum muslimin agar supaya mereka senantiasa untuk berusaha menyempurnakan perjanjian mereka dan tidak membatalkannya, karena yang demikian akan menjadi sebab kerasnya hati hamba tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang demikian itu hati-hati mereka dari kalangan Bani Israel tatkala mereka tidak menyempurnakan perjanjian mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ayat ini tidaklah secara khusus untuk mereka, akan tapi ayat ini berlaku untuk setiap siapa saja yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan mereka Bani Israel dari tidak menyempurnakan perjanjian mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata mu'alif rahimallahu taala wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsa'irru minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum thumma taninu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, ayat yang ke-23 dari surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzal ahsan hadith kitaban mutasyabihah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran Karim, kitab yang serupa ayat-ayatnya dan juga berulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum, gemetar karenanya kulit orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, kemudian menjadikan tenang, lunak kulit-kulit mereka dan hati mereka ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di dalamnya merupakan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kitabullah Al-Quran Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran Karim, yang mana Al-Quran Karim adalah merupakan sebaik-baik kitab yang Allah turunkan, yang itu merupakan di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Naam. Ya. Maka ini merupakan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran Karim sebagai perkataan yang paling baik, kitab yang Allah turunkan yang paling baik. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan bahwasanya ahsanul hadith, ya, sebaik-baik perkataan, sehingga dari situ diketahui bahwasanya Al-Quran Karim lafad-lafadnya adalah afsah, afsahul alfad, ya, lafad-lafad merupakan lafad yang paling fasih, yang paling jelas, ya. Demikian pula makna-maknanya merupakan makna-makna yang paling agung yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan, ya, ayat ini di dalam tafsir beliau. Naam. Di mana beliau mengatakan terkait tentang ayat ini, yukhbiru ta'ala an kitabil ladzi nazzalahu annahu ahsanul hadits 'ala al-itlaq. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kitabnya yang Allah turunkan bahwasanya, ya, kitab tersebut adalah merupakan ahsanul hadith, sebaik-baik perkataan, alal itlaq, secara mutlak, ya, fa ahsanul hadith kalamullah, maka sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsanul kutub munazzalah min kalamillah hadal Qur'an, dan sebaik-baik kitab yang diturunkan, yang itu bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran ini. Wa idza kana wal ahsan 'ulima anna alfadhahu afsahu alfad wa awdahuha wa anna ma'aniyahu ya, ajal ma'ani li'annahu ahsanul hadis fi lafdhihi wa ma'nahu, ya. Maka ketika Al-Qur'an tersebut telah merupakan sebaik-baik dari perkataan, diketahui darinya bahwasanya lafaz-lafaznya tersebut merupakan lafaz-lafaz yang paling fasih, yang paling jelas, dan makna-maknanya adalah merupakan seutama-utama, seagung-agung makna yang ada terkandung di dalamnya. Karena Al-Qur'an ahsanul hadits, ya, paling baik, ya, perkataannya dalam lafaznya, dalam maknanya. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan, kitaban, yaitu Al-Qur'an Karim. Ya, kitaban mutasyabiha, kitab yang ayat-ayatnya itu mutasyabih. Makna mutasyabih yang dimaksud dalam ayat ini, ya, nah, di mana Al-Qur'an semuanya ayat-ayatnya, sebagian ayat tersebut atau sebagian yang lainnya itu serupa dari sisi keindahannya, kebagusannya, kesempurnaannya, puncak dari pujian yang ada di dalamnya, ya, tidak terjadi ikhtilaf, ya, antara satu dengan yang lainnya, kebenaran yang terkandung di dalamnya semuanya sama, ayat satu dengan yang lainnya dalam hal keindahan, kebagusan, kesempurnaan, ghoyatul hamidah, ya, demikian pula tentang kebenaran apa yang dikandung di dalam, semuanya sama. Nah, ini yang dimaksud dengan mutasyabih, ya, dalam ayat ini. Adapun mutasyabih yang dimaksudkan dalam ayat yang lainnya, seperti yang disebutkan, ya, dalam surat Al-Imran, ya, ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzal 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an Karim kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhu ayatun muhkamat, di antaranya dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya ada ayat-ayat yang gam, ya, yang jelas, yang gamblang, yang terang, yang mudah untuk dipahami, ya, setiap orang bisa memahaminya. Nah, ya, dan ini adalah merupakan pokok-pokok dari Al-Qur'an, induknya dari Al-Qur'an, ya, umul kitab, ayat-ayat yang muhkam tersebut, dan yang lainnya terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Adapun mutasyabihat yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu sesuatu yang di antara ayat tersebut ada yang masih samar, ya. Tidak setiap orang itu bisa memahami maknanya, maksudnya, bahkan mungkin kebanyakan orang tidak memahaminya, ya. Hanya mereka ahlul ilm yang dalam ilmunya, yang kokoh, bisa memahami maksud dari ayat ini. Nah, maka mutasyabihat yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah sesuatu yang ada di antara ayat tersebut yang masih sama, ya. Nah, tidak setiap orang itu bisa memahami. Nah, hanya orang yang punya ilmu yang bisa memahaminya, ya. Bahkan di antaranya ayat-ayat tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, maka Allah dialah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Qur'an Karim, kitaban mutasyabihan, sebagai kitab yang sebagian ayatnya tersebut, ya, di mana ayat-ayat semuanya mutasyabih, sama dalam hal keindahan, kebagusan, kesempurnaan, ya, kebenaran yang dikandung di dalamnya. Nah, tidak terjadi perselisihan antara ayat satu dengan yang lainnya, semuanya, ya, mutasyabih, sama sebagian satu dengan yang lain dari sisi ini. Ini mutasyabih yang dimaksud dalam surat Az-Zumar ini. Matsaniya, ya, kitaban mutasyabihan matsaniya, yaitu sesuatu yang berulang-ulang pula. Naam, ya, berulang-ulang dari sisi mau'idah-mau'idahnya. Naam, ya, Demikian pula na'am dari sisi ya kisah-kisah kita dapatkan na'am ya berulang pula hukum-hukumnya terus diingatkan wa aqimus shalah wa atuz zakah ya janji-janji ancaman-ancaman na'am menyebutkan tentang sifat-sifat ahlul khair orang-orang yang beriman orang yang bertakwa ya berulang-ulang penyebutan na'am terkait tentang sifat-sifat mereka ahlu syar ya demikian pula terkait tentang sifat-sifat Allah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala hal itu karena memang manusia membutuhkan makhluk itu membutuhkan untuk diulang-ulanginya perkara ini atau tentang janji ancaman ya sifat-sifat mereka ahlu khair kesudahan yang mereka dapatkan sifat-sifat ahlu syar apa kesudahan yang mereka peroleh nah hukum-hukum ya nah sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk oleh manusia yang dengannya berulang-ulangnya ini semuanya akan menjadikan ya lunak lembut hati ya ketika membacanya ketika mendengarkannya menyimaknya memahaminya ya dan akan menjadikan ya sempurna akhlak kepribadiannya. Naam. Ya. Maka sesuatu yang berulang-ulang karena yang demikian dibutuhkan. Hati ini butuh untuk perkara-perkara tersebut diulang-ulang. Akan menjadikan lunak, lembut, tenang hati. Ya. Naam. Karena yang demikian ini ya kedudukan hati naam ataukah makna-makna yang terkandung tadi dari Al-Qur'anul Karim yang berulang-ulang di dalamnya ya terkait janji ancaman dan yang lain sebagainya terhadap hati itu ibaratnya seperti air ya yang digunakan untuk menyirami tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan ya ketika tanaman tumbuhan tersebut lama enggak disirami ya, nah tentunya akan menjadikan layu bahkan mati tanaman atau tumbuhan tersebut ya kekurangan air. Nah, tapi setiap kali dia disiram ya berulang-ulang penyiramannya, nah maka akan menjadikan tanaman tumbuhan tersebut menjadi baik bahkan malah munculkan buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Yang memberikan manfaat bagi manusia maka demikian hati ya itu amat sangat membutuhkan terus diulang-ulanginya terkait tentang kisah-kisah untuk diambil ibrah pelajarannya demikian pula hukum-hukum syariat ini nah tentang janji-janji ancaman-ancaman ya menyebutkan tentang sifat-sifat mereka ahlul khair ahlul syar kesudahan yang akan mereka dapatkan butuh untuk diulang-ulang ya karena dengan demikian akan menjadikan lunak akan menjadikan lembut tenang hati ketika membacanya menyimaknya mendengarnya sebagaimana tadi ya ibarat kedudukannya seperti air untuk menyirami tanaman tumbuhan ya kalau enggak disirami dalam waktu yang lama akan menyebabkan layu bahkan mati tapi dengan seiring sering disirami tanaman tersebut ya tumbuh-tumbuhan tersebut pepohonan tersebut akan menjadikan ya na'am subur na'am baik tanaman tersebut membuahkan hasil yang dibutuhkan oleh manusia nah maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'an Karim kitab yang ya mutasyabihat ya dan berulang-ulang taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah na'am ya barakallahu fik yang dengan berulang-ulangnya Al-Qur'an tersebut dari sisi kandungannya janji ancaman sifat-sifat ahlul khair ahlul syarr ya hukum-hukum kisah-kisah untuk diambil ibrah maka yang demikian akan memberikan pengaruh ya terhadap hati orang-orang yang mereka beriman, orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, taksyairu min wujuludul ladzina yakhshawna rabbahum, ya, yang karenanya hati-hati orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, naam, ya, menjadi gemetar, ya, karenanya, naam, ya, memberikan athar pengaruh kepada hati orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, ya, gemetar, ya, kulit-kulit orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juludhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Nah, kemudian menjadikan tenang, lunak kulit dan hati-hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asar pengaruh dari ayat-ayat tersebut. Naam. Yang sebagian satu dengan yang lain itu sama dalam keindahan, kesempurnaan, kebenaran yang terkandung di dalamnya, berulang-ulang kandungannya terkait janji, ancaman, hukum, kisah-kisah. Naam. Yang menjadikan hati-hati mereka orang yang beriman, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gemetar kulit-kulit mereka ketika disebutkan tentang ancaman-ancaman, kesudahan bagi mereka orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan mereka dapatkan dari siksaan di dalam an-nar waliyadu billah. Naam. Dan menjadikan tenang, lunak hati-hati tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melewati ayat-ayat yang menyebutkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka an-khair, orang yang beriman, kesudahan baik yang akan mereka dapatkan, kenikmatan yang Allah sediakan di dalam jannah. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Al-Qur'an Karim terkadang ya memberikan hasungan kepada hamba ini, kepada manusia untuk mengamalkan amal kebaikan. Ya, dengan adanya janji-janji yang disebutkan di dalamnya. Terkadang terkandung di dalamnya memberikan rasa takut dengan ancaman-ancaman, kesudahan yang buruk bagi mereka ahlu syar. Ya, siksaan adam yang akan mereka dapatkan nanti di dalam neraka. Nah, maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya dengan baca Al-Qur'an Karim disertai dengan mentadaburinya, menghadirkan hati, adalah merupakan di antara sebab terbesar yang akan menjadikan lunak, lembut dan tenangnya hati tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berkata Syekh Hafidzallahu Ta'ala, amma qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya. Qawluhu kitaban mutasyabiha yakni yusbihu ba'du ba'dan fil husn wal jamal wasidq. Di mana sebagian mereka, ayat tersebut serupa dengan sebagian yang lain dalam hal keindahan, kebagusan dan kebenaran yang terkandung di dalam. Wa qauluhu matsaniya yakni qarrarallahu fihi al-mawa'id wa qarrara fihi al-qasas. Ya. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang matsaniya, yakni Allah mengulang-ulang di dalamnya mau'idzah, mau'idzah, nasihat-nasihat, janji-janji, ancaman-ancaman dan mengulang-ulang kisah-kisah untuk diambil ibrah pelajaran di dalamnya. Tujuannya apa? Li azdi talyinul qulub. Itu semuanya ya untuk melembutkan, melunakkan hati. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Diulang-ulanginya yang demikian itu. Nah, sebagaimana tadi kita gambarkan ya, ibarat air bagi tanaman tumbuhan tersebut. Nah, taksyairu min juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Rabb mereka itu gemetar karenanya. Nah, Ammal ladzina la yakhshawna rabbahum fa huwa yamuru alaihim wa la yu'athir fihim. Adapun orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, maka berlalu atas mereka ayat-ayat tersebut meskipun berulang-ulang tidak memberikan athar pengaruh pada diri mereka. Nah, fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an yulayyinul qalb. Haitsu qala ta'ala tsumma talinu juludum wa qulubum ila dzikrillah. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an Karim adalah sesuatu yang akan menjadikan sebab lunak lembutnya hati, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang, menjadi lunak kulit dan hati mereka ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna tilawatal Qur'an ma tadabbur wa hudurul qalbi yulainul qalba. Maka menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'anul Karim dengan disertai tadabbur, hadirnya hati, itu akan melembutkan, melunakkan hati. Wa hadza kama fil ayatil ukhra. Ya, haitsu qala subhana, dan ini sebagaimana dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetar hati-hati mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang menyebabkan mereka pun menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ya. Karena merupakan bukti tanda bahwasanya benar hamba tersebut betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya tersebut akan mencegah menghalangi hamba ini dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, fa dzikrullah yulayyinul qulub wal ghafla an dzikrihi tughsil qulub. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebab lembut, lunak, tenangnya hati. Ya. Sedangkan lalai dari mengingat Allah akan menjadikan keras, kaku, bekunya hati. Nah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Allah bi dzikrillah tatma'innu qulub. Nah, orang-orang yang mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah. Siapa mereka orang yang munib yang kembali kepada Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, yang hati mereka itu tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah dengan mengingat Allah itu akan menjadikan tenang, tenteram. Ya, lembut dan lunaknya hati. Nah, sebagaimana lali dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kerasnya hati. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan mengikuti mereka, orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mengingatnya, yang mana orang-orang tersebut juga mengikuti hawa nafsu, di mana segala urusannya mereka melampaui batas. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amru furada. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami telah melalaikan, ya, hati mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta mereka itu mengikuti hawa nafsunya dan urusannya itu melampaui batas. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu pula ketika dibacakan padanya ayat-ayat Allah semakin bertambah keimanan mereka. Ya. Ketika ayat tersebut berisikan tentang kisah-kisah, maka mereka mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Ketika ayat tersebut berisikan perintah-perintah untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkan, maka mereka mengamalkannya. Manakala itu suatu larangan, maka mereka akan menjauhi dan meninggalkannya. Kalau berupa berita, maka mereka akan membenarkannya. Nah, sehingga dengan itu semuanya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada mereka, mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka juga orang-orang yang menegakkan salat. Ya, dan terhadap sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka, maka mereka menginfakkannya. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Fasababu fi wasfillah lahum anna mu'minun haqqan. Maka sebab ya dalam Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Kenapa? Li'annam idza tuliyat 'alaihim ayatullah azza wa jalla la naqulubum bisma'iha. Karena mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah menjadikan hati mereka lunak, lembut ya dengan menyimak mendengarkan ayat-ayat tersebut. Wa khasha'at laha khusu' ya terhadapnya. Fangqadat jawarihuhum linta'at, sehingga ya anggota tubuh mereka pun tunduk ya untuk taat dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Wabada'il mafrudat wa tarkil muharramat, dan bersegera untuk menunaikan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan, sebagaimana mereka juga bersegera untuk membenarkan apa yang diberitakan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, menerima kebenaran yang datang padanya. Hada wal asas litalyinil qulub, maka ini merupakan asas untuk lunak lembutnya hati. Nah, ya. Barakallahu fiik. Wa min huna yufham qawlu ta'ala, maka dari sini dipahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzal ahsanal hadis. Al-Qur'anu ahsanul hadis. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Maka dipahami dari ayat ini Allah nazzal ahsanul hadis, bahwasanya Al-Qur'an adalah sebaik-baik dari perkataan. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Allahu ta'ala alam suwab. Naam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.